Mitra Bisnis, akhir-akhir ini saya sering melakukan perjalanan, melakukan seminar di beberapa perusahaan, baik itu in-house untuk karyawan dari perusahaan itu, ataupun mereka mengundang para pelanggannya, para distributornya, dan saya memberikan ceramah di sana ya. Dan ada satu hal yang saya pikir penting untuk disadari, memang dalam waktu 3 jam, saya bisa mengajarkan beberapa skill set untuk berbicara dengan baik, untuk melakukan strategi marketing yang lebih baik, memikirkan fusion strategi, ya, melakukan inovasi di dalam perusahaan. Tapi kalau Anda lihat lagi dalam tempo yang 3 jam, tidak mungkin kita mendidik sebuah skill set menjadi baik. Bayangkan, apakah mungkin seseorang itu diajarkan naik sepeda dengan sebuah seminar? Bagaimana berenang dalam sebuah seminar? Tidak akan bisa. Para pendidik itu hanya melakukan satu hal. Mereka itu memberikan inspirasi supaya Anda bekerja lebih baik lagi dan menunjukkan arah di mana ilmu itu bisa Anda dapatkan dan memberikan satu cara berpikir, ini loh yang benar. Dan coba Anda masukkan persoalan Anda ke dalam hal ini. Dan kita tidak memberikan sebuah ilmu sebenarnya. Kalau Anda lihat kata Khalil Gibran dalam bukunya The Prophet, ketika ditanya apa sih guru itu pekerjaannya, dia bilang, "Teacher who walks in the shadow of the temple among his followers give not of his wisdom, but rather of his faith and his lovingness. If he is indeed wise, he does not bid you enter the house of wisdom, but rather leads you to the threshold of your own mind. Leads you to the threshold of your own mind." Jadi sebenarnya seorang guru atau seorang dosen itu bukan memberikan ilmu atau kebijakan ataupun wisdom kepada Anda ataupun sebuah pemikiran apapun, tapi membawa Anda untuk mencapai dari ujung benak otak pemikiran Anda sendiri yang diberikan hanyalah keyakinan dan cinta kasih. Tom Peters, seorang guru dalam dunia manajemen, bilang, "Ini loh rahasianya para edukator itu sebetulnya. Bukan ilmu, bukan apa, tapi ini." Dia bilang, "They make me fall in love. They help me figure out who I was." Jadi katanya pendidik yang baik itu membuat kita yang jatuh cinta pada mata pelajaran atau pada persoalan yang di-share dari guru itu. Dan kita sendiri yang nantinya menemukan diri kita karena kita menemukan cinta kita pada persoalan yang kita hadapi. Terima kasih Mitra Bisnis, saya Tanadi Santoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanadisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanadi Santoso. Sukses selalu untuk Anda.